apa kebatasan tasyabbuh? Ya, tasyabbuh ini pembahasannya banyak cabangnya, banyak sudutnya, ada definisi-definisinya. Ini saya kira pernah kita bahas ya, tentang tasyabbuh di pelajaran syariah.